Halus lentik di jemarimu, senyum cantik yang di bibirku, melihatku sang penari menghibur sepenuh hati. Ingin aku tahu apakah yang kau cari. Bila pentas telah berakhir, bila malam datang dan usir, merah cantik di bibir dan jarimu, sang penari menghibur sepenuh hati. Kini aku tahu apa yang selalu kau cari. Kulihatmu sang penari menghibur se